Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا قَوْمًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna sadaqal hadithi kitabullah wa khairul hadiy hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim di akhir-akhir surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wajahidu fillahi haqqa jihadi dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk keumuman kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. As-Sa'di rahimallahu ta'ala dalam tafsir beliau mengatakan terkait firman Allah Subhanahu wa ta'ala tadi wajahidu fillahi haqqa jihadih, beliau mengatakan wal jihad badrul wus'i fi husulil gharadil matlub. Jihad itu adalah mencurahkan segala upaya untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Wal jihadu fillah haqqa jihadi, maka jihad kepada Allah dengan sebenar-benarnya jihad itu wal qiyamu tam bi amrillah wa da'watul khalqi ila sabilihi bi kulli tariqin musilin ila dhalik min nasihatin wa ta'limin wa qitalin wa adabin wa zajarin wa wa'dhin wa ghairi dhalik. Maka berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad itu adalah naam menjalankan, menegakkan secara penuh, secara sempurna terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, serta mengajak manusia untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala jalan cara yang bisa menyampaikan kepada yang demikian itu, baik itu berupa nasihat dalam memberikan ajakan kepada manusia ke jalan Allah, ataukah dengan taklim, pendidikan, ya, dengan qital, demikian pula adab, ya, nasihat dan yang lainnya. Sedangkan Al-Qurtubi rahimallahu taala dalam tafsir beliau, beliau mengatakan bahwasanya di antara makna ini dari firman Allah tadi wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa isyaratun kila huwa isyaratun ilam tithali jami'i ma amarallahu bi'i wal intiha an kulli ma nahallahu anhu. Ya, dikatakan terkait ayat tadi itu maknanya adalah mengisyaratkan untuk menjalankan seluruh apa yang Allah perintahkan serta berhenti dari semua yang Allah Subhanahu wa taala larang. Jahidu anfusakum fi taatillah. Perangilah, yaitu maksudnya kata beliau, perangilah jiwa-jiwa kalian, diri-diri kalian untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Butuh perjuangan, butuh mujahadah memerangi jiwa ini, ya kan, supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ketaatan itu sesuatu yang berat, naam, atas jiwa, kecuali yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warudduha 'anil hawa, serta palingkanlah jiwa-jiwa kalian itu dari hawa nafsu. Naam, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kecondongannya itu mendorong kepada kejelekan, tentunya perlu perjuangan yang keras supaya jiwa ini tidak mengikuti hawa nafsu. Naam, wajahidu syaitan fi raddi waswasatihi wadzalamati fi raddi zulmihim walkafirina fi raddi kufrihim. Demikian pula perangi syaitan dengan menolak bisikan-bisikan yang dibisikkan syaitan tersebut ke dalam jiwa, serta jihadilah mereka orang-orang zalim dengan mencegah kezaliman mereka. Perangilah mereka orang-orang kafir dengan mencegah kekufuran mereka. Naam, Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad menyebutkan bahwasanya jihad itu ada 4 tingkatan. Jihad itu ada 4 tingkatan. Naam, yang pertama jihadun nafs, jihad untuk memerangi jiwa. Yang berikutnya jihadus syaitan, jihad untuk memerangi syaitan. Yang ketiga jihad memerangi orang-orang kafir. Yang keempat jihad memerangi orang-orang munafik. Jihad memerangi syaitan itu memiliki dua martabah, dua tingkatan. Salah satunya adalah jihad untuk menolak segala sesuatu yang dibisikkan syaitan ke dalam diri seorang hamba, dari subuhat-subuhat, keraguan-keraguan yang bisa merusak keimanan. Ya, jihad terhadap syaitan, jihad dengan menolak segala apa yang dibisikkan syaitan tersebut pada jiwa seorang hamba, dari perkara-perkara subuhat, kerancuan-kerancuan, keraguan-keraguan dalam agama ini yang bisa merusak keimanan. Yang kedua yaitu jihad memerangi syaitan tersebut dengan menolak segala apa yang dibisikkan, dilemparkan syaitan kepada jiwa seorang hamba dari keinginan-keinginan yang jelek, dari syahwat-syahwat yang mendorong kepada keburukan. Naam. Maka yang pertama tadi dari bentuk subuhat, asyuku, keraguan yang bisa merusak keimanan itu, maka dengan ilmu, dengan keimanan, dengan keyakinan, jihad memerangi syaitan dengan apa yang mereka bisikkan dari subuhat dan sukuk itu dengan keyakinan. Ya. Yang itu tentunya dengan ilmu. Adapun yang kedua adalah dengan sabar. Bisikan syaitan membisikkan ke dalam jiwa seorang hamba untuk memiliki keinginan-keinginan yang jelek, syahwat, mengikuti hawa nafsu, maka dengan kesabaran. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Ya. Naam, tatkala mereka bersabar. Dan mereka adalah orang-orang yang memiliki keyakinan terhadap ayat-ayat kami. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam ayat ini bahwasanya kepemimpinan dalam agama akan didapatkan dengan kesabaran dan keyakinan. Naam, yakin akan didapatkan ketika seorang itu mengilmui, berilmu. Ilmu itu akan didapatkan ketika seorang itu belajar. Naam. Maka dengan keyakinan dan kesabaran akan menolak subuhat-subuhat. Ya. Demikian pula iradah al-fasidah yang senantiasa dibisikkan syaitan ke dalam jiwa setiap hamba. Naam. Ya. Sedangkan jihad terhadap orang kafir, orang-orang munafik, itu ada empat tingkatan. Dengan hati, dengan lisan, dengan harta, demikian pula dengan jiwa. Yang kembalinya puncak dari jihad kepada orang-orang kafir secara khusus itu dengan tangan, dengan kekuatan. Orang-orang munafik itu lebih khusus dengan lisan. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Naam. Dari macam-macam jihad, tingkatan jihad tadi, jihadun nafas, jihadun syaitan, jihadul kufar, wal munafikin, yang merupakan asas inti pokok dari jihad-jihad tersebut adalah jihad untuk memerangi jiwa. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, beliau mengatakan wal aslu wal asasu wa jihadun nafas. Pokok, asas, dasar, intinya dari macam-macam tingkatan jihad tadi itu kembalinya adalah jihadun nafas, jihad untuk memerangi jiwa. Naam. Ya. Fa innal 'abda ma lam yujahid nafsahu awalan. Naam, maka seorang hamba ketika dia tidak memerangi jiwanya terlebih dahulu, ya tidak akan mungkin dia akan bisa menjalankan jihad yang lainnya, jihad merangi syaitan, merangi orang-orang kafir, orang-orang munafik. Naam. Sesuatu yang tidak mungkin. Naam. Ya, seseorang bisa memerangi musuhnya yang merupakan musuh, ya, yang berada di luar dalam kondisi dia membiarkan tidak merangi musuh yang ada di dalam. Demikian dikatakan oleh beliau hafizallahu taala. Naam. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajir man hajara manahallahu an. Seorang mujahid itu adalah orang yang merangi jiwanya untuk taat kepada Allah. Dan seorang muhajir itu adalah orang yang hijrah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbatul hajah seringkali kita mendengar, naam, ya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Naam. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajah mengucapkan demikian, yang seringkali kita mendengar para khutbah pun menyampaikan demikian, mengingatkan kepada kita. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan, keburukan jiwa-jiwa kita dan kejelekan dari amalan kita. Naam. Ya. Maka orang yang tidak selamat dari kejelekan jiwanya, ya tentunya tidak akan bisa menyampaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena dirinya akan terhalang dengan buruknya jiwa yang ada pada dirinya itu menghalangi dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kondisi keadaan manusia terkait dalam hal ini itu terbagi menjadi dua, menjadi dua golongan. Naam, golongan yang pertama manusia yang dikuasai oleh jiwanya. Naam, yang dikalahkan oleh jiwanya. Naam, sehingga menjadi budak. Naam. Ya. Orang yang taat terhadap jiwanya, syahwatnya, hawa nafsunya. Maka kondisi yang pertama ini tentunya adalah orang yang celaka, binasa. Naam. Golongan yang kedua adalah golongan yang mampu menundukkan jiwanya, menundukkan hawa nafsunya, sehingga menuntun, menggiringnya untuk supaya senantiasa tunduk terhadap rambu-rambu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Maka jadilah orang yang kedua ini, golongan yang kedua adalah orang yang bahagia. Naam, orang yang akan mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Dua golongan ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-37 kalau enggak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima yal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mementingkan kehidupan dunia, maka tempat kembalinya adalah neraka. Naam. Ya, jiwa yang mendorong seseorang untuk melampaui batas, lebih mementingkan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirah. Naam. Ya. Condong untuk mengikuti hawa nafsunya. Naam. Bagaimana begitu ringannya, mudahnya seorang membelanjakan hartanya dalam perkara yang sia-sia, berfoya-foya menghamburkan harta benda yang dia miliki di saat mungkin terasa berat baginya untuk mengeluarkan sedikit hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada orang yang membutuhkan bantuan, berinfak, untuk pembangunan masjid. Di saat dia mengambur-amburkan jutaan begitu ringan, giliran 1.000-2.000 untuk berinfak membantu orang yang membutuhkan enggak terasa berat. Naam. Ya. Barakallahu fik. Waktu yang begitu banyak dihabiskan dalam perkara yang tidak ada manfaatnya, bermain-main, ya, bersendau gurau, naam, melototin HP, mencari berita ini berita itu, ataukah membaca koran majalah yang tidak ada manfaatnya, mampu bertahan berjam-jam sampai lupa waktu. Di saat untuk seorang duduk di majelis ilmu mentok-mentok ya 1 jam paling lama, ya, naam. Untuk membaca Al-Quran Karim, ya, untuk berzikir, murojaah ilmu, naam, dan yang semana dengannya terasa berat, ya kan? Di saat tadi waktu yang dihabiskan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya begitu mudahnya, ringannya, naam, berjam-jam enggak terasa. Tapi dalam hal-hal yang kebaikan, yang itu akan mendatangkan kebahagiaan untuk dirinya, dunia dan akhiratnya, terasa berat. Naam. Jiwa yang melampaui batas, lebih mementingkan kehidupan dunia, lebih mementingkan untuk memenuhi syahwatnya, hawa nafsunya, yang senantiasa mengajak mendorong kepada kejelekan, keburukan. Naam. Orang yang semacam ini, golongan manusia yang semacam ini, maka tempat kembalinya adalah neraka. Adapun orang yang dia takut terhadap kebesaran Rabb-nya, khawatir tatkala menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kekhawatiran yang memberikan asar kemudian dia menahan jiwanya untuk mengikuti hawa nafsu. Berusaha untuk arahkan dirinya, hawa nafsunya tersebut, jiwanya tunduk terhadap rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran yang melahirkan, ya, amalan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Orang yang memiliki rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menahan jiwanya untuk mengikuti hawa nafsu, maka naam, tempat kembalinya golongan yang kedua ini adalah surga. Nah, ya. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka butuh itu semuanya adalah mujahadah, perjuangan yang keras, ya, naam, berjihad dengan sebenar-benar jihad yang tadi dikatakan di sesi Al-Fawzan, al-aslu wal-asasu, pokok asasnya dari tingkatan-tingkatan jihad itu adalah jihadun nafs. Butuh perjuangan yang keras, ya, naam, barakallahu fik. Karena sesuatu untuk seorang itu menjalankan ketaatan itu butuh perjuangan. Sebagaimana butuh perjuangan pula seseorang menahan dirinya supaya tidak terjerumus kepada dosa-dosa dan kemaksiatan. Naam. Dan jihadun nafs, berjihad memerangi jiwa itu, bisa dijalankan diantaranya dengan bentuk seseorang itu melakukan mawas diri, introspeksi diri, muhasabah. Naam. Sebagaimana yang disebutkan di sesi Al-Fauzan hafizallahu taala, beliau mengatakan wa jihadun nafs yakunu bi muhasabatiha. Naam. Ya, maka jihadun nafs itu, naam, bisa dilakukan diantaranya dengan jihad tersebut untuk melakukan koreksi diri, mawas diri, introspeksi. Naam. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah diri-diri kalian sebelum kalian ditimbang. Perhatikan apa yang sudah kita lakukan, sudah kita amalkan, ya, sepanjang hidup kita sampai saat ini. Nah, sejauh mana amalan ibadah kita yang kita kerjakan? Dari amalan-amalan ibadah tersebut, sejauh mana keikhlasan kita? Naam. Apakah sesuatu yang sempurna kita dalam menjalankan? Lihat dosa kemaksiatan apa yang kita telah kerjakan. Berapa banyak kewajiban-kewajiban yang kita lalaikan, larangan-larangan yang kita terjang. Lakukan, ya, mawas diri, koreksi diri, introspeksi. Hisaplah sebelum dihisap, timbanglah diri kalian sebelum nanti ditimbang. Ya, ketika mendapati penuh kekurangan, segera perbaiki, banyak bertobat. Naam. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan antu hasibu anfusakumul yaum, karena sesungguhnya demikian akan lebih ringan untuk kalian, ya, di hari yang besok tatkala penghisaban, di saat kalian telah menghisab diri-diri kalian, terus melakukan mawas diri, koreksi diri di hari-hari dalam kehidupan dunia ini. Ketika mendapati kekurangan, terus berusaha memperbaiki. Naam. Ya, ketika mendapatkan kebaikan, menjaga supaya tetap istiqomah. Wa tazayyanu lil ghoradil akbar, dan berhiaslah kalian dengan amalan-amalan untuk menghadapi, ya, hari di mana akan dipaparkan segala amalan tersebut. Naam. Hari yang sangat besar, yang mengerikan, yaitu yaumul qiyamah. Ya. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, pada hari di mana akan dihadapkan, ya, dipaparkan segala sesuatu, ya, kepada hambanya tersebut, kepada manusia, apa yang telah mereka perbuat, tidak ada satupun yang tersembunyi, tersamarkan, terluputkan. Naam. Ya. Berkata Maimun bin Mihran rahimallahu ta'ala, la yakunul abdu taqiyan hatta yakun li nafsi asadda muhasabatin minasyariki lisyarikihi. Tidaklah seorang hamba itu akan bertakwa sampai dia itu, nah, menjadi orang yang lebih banyak ataukah sering melakukan mawas diri, koreksi diri, introspeksi, melebihi dari seorang mitra kerja terhadap rekan kerjanya. Naam. Melebihi daripada itu. Ya. Naam. Ketika seorang mengadakan kerjasama satu dengan yang lainnya, tentunya sebagai bentuk tanggung jawab atau keamanan supaya tidak terjadi sesuatu pengkhianatan, perlu adanya laporan, saling menanya. Naam, bagaimana tanggung jawabnya? Naam. Kalau tidak demikian, ya, tobiat manusia bisa-bisa saja untuk mengkhianati, akhirnya membawa pergi, ya, harta saudaranya. Walihada kila, oleh karena itu dikatakan an-nafsu kasyarik al-khawan, jiwa itu ibaratnya seperti mitra kerja yang berkhianat. Ilam tuhasibahu dhaba bimalika, kalau tidak, ya, terus di cross check, dimintai pertanggungjawaban, mintai keterangan, ya, bisa-bisa akan pergi membawa harta. Maka demikian pula jiwa, kalau tidak terus dilakukan koreksi diri, introspeksi, naam, akan menjadikan celaka, binasa seorang hamba tersebut. Naam. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka seorang yang mukmin, yang berakal, yang bijak, naam, adalah orang yang senantiasa terus melakukan muhasabah terhadap jiwanya, baik terkait aktivitasnya, gerakan-gerakannya, ataukah tatkala diamnya, ya, diam dari sisi enggak bergerak tapi pikirannya kemana-mana, ya kan, Nah, perlu melakukan muhasabah aktivitasnya, gerakannya. Naam, langkah kakinya, tangannya dan seterusnya, matanya digunakan untuk apa? Diamnya itu bagaimana? Pikirannya kemana? Naam. Ya, demikian pula langkahnya. Ya. Besitan-besitan dalam pikirannya perlu untuk semuanya itu dilakukan muhasabah. Naam, hisablah. Ya, diri-diri kita di hari-hari yang masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya penghisaban. Timbang diri-diri kita sebelum ditimbang. Naam, karena yang demikian lebih mudah, lebih ringan. Ya, untuk kemudian harinya tatkala senantiasa seorang hamba itu menghisab semasa hidupnya dalam kehidupan dunia ini. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Ibnu Qayyim rahimallahu taala juga beliau menyebutkan naam dalam kitab Zadul Ma'ad terkait tentang tingkatan jihadun nafs. Hadi jihad secara umum tingkatannya ada 4, jihadun nafs, jihadun syaitan, jihadun kufar wal munafikin. Kemudian jihadun nafs, jihad memerangi jiwa itu sendiri. Ya, beliau menyebutkan naam ada 4 tingkatan. Naam. Yang pertama jihadun nafs an yujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq alladzi la falaha wa la sa'ada fi ma'asyia wa ma'adiya illa bihi. Yang pertama yaitu jihad untuk memerangi jiwanya. Memerangi jiwanya supaya mempelajari petunjuk, mempelajari agama yang benar ini. Yang tidak ada kebahagiaan, tidak ada keberuntungan, kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya kecuali dengan ini, dengan mempelajari ilmu agama. Wa mata fataha ilmu syakiyat fidarain, dan kapan saja dia terluputkan dari ilmu akan sengsara dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Nah, ilmu yang dengannya menjadikan tegak agamanya. Ilmu yang seorang mukallaf itu butuh terkait urusan agamanya. Naam, ilmu yang dibutuhkan setiap mukallaf, ilmu yang dengannya tegak agama seseorang terkait permasalahan usulul iman, akidah, ibadah, muamalah-muamalah yang dibutuhkan syariat Islam, sebagaimana ilmu dari perkara-perkara yang semestinya untuk kita jauhi. Naam. Ya. Kalau tidak mengetahui, tidak mempelajari ilmu yang semacam ini, ilmu-ilmu tadi, usulul iman, akidah, ibadah, muamalah yang dibutuhkan, perkara-perkara yang semestinya ditinggalkan, bagaimana mungkin seorang akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan terlebih dalam kehidupan akhiratnya. Naam. Ya. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimallahu taala beliau mengatakan yajibu an yatluba minal ilm ma yaqumu bihi dinu, wajib untuk menuntut ilmu sesuatu yang dengannya itu tegak agamanya. Naam. Kemudian beliau ditanya, seperti apa ilmu yang bagaimana yang wajib untuk senantiasa dipelajari? Beliau mengatakan alladzi la yasi'u jahluh, sesuatu yang tidak boleh ada kelapangan seorang jahil tentangnya. Seperti ya, salat, naam, puasa. Naam. Yang harus kita pelajari, sesuatu yang menjadi rutinitas kita dalam setiap harinya, setidaknya 5 kali dalam sehari kita jalankan. Nah, harus kita pelajari ilmu tentang ibadah sholat tersebut. Apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukunnya, apa kewajiban-kewajibannya, apa pembatal-pembatalnya. Nah, jangan sampai seseorang itu mengerjakan ibadah sholat dalam kondisi dia tidak mendatangkan syarat-syaratnya. Nah, tidak dalam kondisi suci misalnya. Naam. Ya, dalam kondisi pakaiannya, badannya, tempat yang digunakan dia untuk sujud padanya terdapat sesuatu yang najis misalnya. Naam. Perlu untuk dipelajari. Ya. Naam. segala sesuatu yang dengannya agama seorang itu tegak. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang kedua kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, an yujahidah alal ilmi alal amali bihi ba'da ilmihi. Naam. An yujahidah alal amal bihi ba'da ilmihi. Berjihad memerangi jiwanya. Ini tingkatan terkait jihad, jihadun nafs. Memerangi jiwanya untuk beramal setelah berilmu. Wa illa fa mujaradul ilmi bila amalin illam yadurrahu lam yanfa'hu. Ya, kalau tidak mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari, semata-mata mengilmui saja tanpa mengamalkan, jika tidak memadharatkan ilmu tersebut, maka tidak memberikan manfaat. Tujuan untuk belajar menuntut ilmu ya untuk diamalkan. Naam, ya. Tujuan dari ilmu, mempelajari ilmu adalah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Maka yang tidak mengamalkan ilmu apa yang telah dia pelajari, maka tentunya ilmu tersebut akan menjadi hujah yang akan membinasakan dirinya. Naam. Ya. Sekian banyak ancaman-ancaman bagi mereka yang berilmu tapi tidak mengamalkan nas-nas yang datang. Di antaranya hadis Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Ya, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba nanti di yaumul qiyamah sampai ditanya empat hal. Salah satunya ditanya adalah tentang an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya apa yang telah dia amalkan. Naam. Ya. Apa bedanya orang yang berilmu dia tidak mengamalkan dengan orang yang jahil yang tidak berilmu? Naam. Sama kondisi keadaannya. Sama-sama enggak beramal. Di samping tentunya orang yang berilmu tersebut hujah. Ya. Tegak atasnya, ancaman keras baginya. Bagi orang jahil punya uzur dengan kejahilannya, tapi ini orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya. Naam. Oleh karena itu Fudhil bin Iyad rahimallahu taala beliau mengatakan, la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi ilmihi fa idza 'amila bi ilmihi kana aliman. Senantiasa orang yang punya ilmu itu orang yang jahil sampai dia mengamalkan ilmunya, dan ketika dia mengamalkan ilmu maka jadilah sebagai orang yang alim. Orang yang berilmu ya tetap dikatakan jahil ketika tidak mengamalkan ilmunya. Dia akan dikatakan sebagai seorang yang alim karena sudah mengamalkan ilmunya. Naam. Apa bedanya? Sama-sama enggak mengamalkan. Satu sisi orang yang jahil punya udzur tentang kejahilannya, dia tidak mengamalkan. Tapi yang satu, dia tidak mengamalkan tapi hujah tegak atasnya. Naam. Ibnu Jauzi rahimallahu taala beliau mengatakan, wal miskinu kulul miskin man du'a umru fi ilmin lam ya'mal bihi fa fatahu ladzatid dunya aw ladz na'am fa fatahu ladzatud dunya wa khairatul akhirah fa qadima muflisan ma quwwatil hujjati alaihi. Al miskin, orang yang miskin, ya kulul miskin, betul-betul orang yang miskin, orang yang menyanyiakan umurnya dengan ilmu yang dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, sehingga dia terluputkan kelezatan dunia, ya demikian pula kebaikan-kebaikan dalam kehidupan akhirah. Naam, ya ketika dia sekedar tahu tapi tidak mengamalkan, sekedar mengilmui tapi dia tidak mengerjakan apa yang telah dia ketahui, maka ia pun datang dalam kehidupan akhirah dalam kondisinya itu orang yang rugi, ya disertai dengan telah kuatnya hujah yang tegak atas dirinya. wal iyadu billah. Naam. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ats-tsalitsa, antu jahida ala da'wati ilaih wa ta'limihi ma lam ya'lamhu. Yang ketiga, jihad memerangi jiwanya untuk mendakwahkan ilmu yang telah dia pelajari, mengajarkan kepada orang yang belum mengetahuinya. Jangan seorang mencukupkan terhadap dirinya sendiri. Kalau memang betul-betul dia orang yang cinta terhadap saudaranya sebagaimana dia mencintai terhadap dirinya sendiri, ketika dia punya ilmu, dia mengamalkan, ajarkan ilmu tersebut kepada saudaranya yang belum mengetahuinya. Naam. Sebagai bentuk kecintaan dia terhadap saudaranya, supaya saudaranya itu seperti dirinya, punya ilmu dan mengamalkan. Yang ini adalah merupakan tugasnya para rasul dan orang-orang yang mengikutinya. Naam. Tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau. Kul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man tabi'ani. Katakanlah wahai Nabi, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, mengajak manusia berdakwah ya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas basirah, di atas ilmu. Saya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau. Ya. Bentuk kecintaan seorang kepada saudaranya mengajarkan ilmu apa yang telah dia miliki yang dia amalkan. Ya. Ini pun juga menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wa wasallam. Qul hadis sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man tabi'ani. Wa illa, kalau dia tidak mendakwahkan, naam, ya, minal ladina yaktumuna ma anzalallahu minan, khawatir akan termasuk orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari petunjuk dan keterangan-keterangan yang jelas. Wala yanfa'uhu ilmuhu wala yumjihi min adzabillah, sehingga ilmunya akhirnya tidak bermanfaat dan juga tidak akan menyelamatkan dari azab Allah. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengancam terhadap mereka orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-159, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyana lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan yang jelas, petunjuk setelah kami menjelaskannya kepada manusia dalam kitab, mereka adalah orang-orang yang Allah laknat. Demikian pula mereka dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Ini jihad yang ketiga, jihadun nafs. Berjihad untuk mendakwahkan ilmu yang telah dia ketahui untuk diajarkan kepada orang yang belum mengetahuinya. Yang keempat, jihad untuk bersabar. Ya, jihad untuk bersabar. Baik sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan, demikian pula sabar tatkala berdakwah. Ya. Tentunya ketika berdakwah akan mendapatkan sekian banyak rintangan, gangguan, celaan, cercaan, caci makian, bahkan mungkin sesuatu yang bersifatnya fisik. Naam, bahkan ancaman pembunuhan. Siap untuk bersabar. Naam, butuh perjuangan, butuh jihad untuk bersabar terhadap itu semuanya. Naam, ini empat tingkatan jihadun nafs yang merupakan asas dari tingkatan-tingkatan jihad, jihadun nafs, jihadus syaitan, jihadul kufar wal munafikin. Naam. Ya, semoga apa yang kita sampaikan kesempatan malam hari ini kita bisa mengambil faedah daripadanya. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa barakallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam.